Dan Rere Amora, panjenengan panggil Arjunanya Monata untuk berbiru-biru cinta sekarang juga. Arjunanya Monata. Ada Mas Sodik Irama, monggo. Selamat siang semuanya. Menuruti permintaan saya berkaca dulu. Bahwasannya saya dari manten, jaluk lagu birunya cinta. Tepuk tangan dulu buat Monata. Oke, monggo jemput. Saya tidak dijemput Mas Sodik. Iya. Nah, sama gitu. Yang kemanten sini. Oh iya, betul. Biar kita punya dokumentasi. Dan gambar ini biar dilihat di YouTube satu minggu yang akan datang. Iya, bareng-bareng Monata spesial buat Anda semuanya. Spesial untuk Mas Heru. Mas Heru dan juga Mbak Rosi. Pangeran dari ini. Berdua kita bahagia. Wah, sore semuanya. Halo, halo, halo. Rocky. Terima kasih. Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sayang. Juga buat Umi. Iya.